إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أيها الإخوة أعزني الله وإياكم kita lanjutkan kajian kita masuk ke pembahasan yang kedua dari pembahasan tentang kitab-kitab hadis, yaitu bayanur rumuz li kutubil hadis, rumus-rumus yang sering digunakan oleh para ulama hadis ya, ketika mereka meringkas kitab-kitab hadis. Yang sering atau yang terkenal adalah rumus Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab beliau yaitu At-Taqrib, dan rumusnya yaitu Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Jami'ul Kabir dan Al-Jami'ul Saghir. Adapun dalam kitab At-Taqrib, maka ya beliau memberikan rumus-rumus sebagai berikut. Ya, bahwa untuk Sahih Bukhari beliau biasanya sebut dengan kha. Untuk Muslim ya, atau Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, ya biasanya beliau sebutkan kha, apa namanya, ta. Adapun kalau Imam Bukhari menyebutkannya dalam kitab Khalqu Af'alil Ibad, ya, apa namanya, maaf, kalau Bukhari menyebutkan dalam Al-Adabul Mufrad, beliau menyebutkan ba kha. Tapi kalau Imam Bukhari menyebutkannya dalam sahihnya secara muallaq, ya beliau sebutkan kha ta, artinya Bukhari ta'liq. Kalau beliau menyebutkannya dalam Khalqu Af'alil Ibad, ya beliau kasih rumus ain kha. Kalau beliau menyebutkan dalam kitab Juz'ul Qira'ah, beliau kasih rumus zai. Kalau sebutkan dalam kitab Raf'ul Yadain, ya dengan rumus ya. Kalau Imam Muslim yang meriwayatkan, maka dengan mim. Tapi kalau meriwayatkannya dalam muqaddimahnya, ya, maka apa namanya, mim qaf. Kalau Abu Daud yaitu dal. Kalau Abu Daud meriwayatkan dalam kitab Al-Murasil, mim dal. Kalau Abu Daud meriwayatkan dalam Fadailul Ansar, sad dal. Kalau dalam kitab Nasikh Mansukh, kha dal. Kalau dalam kitab Al-Qadar, qaf dal. Kalau dalam kitab Tafarrud, fa. Kalau dalam kitab Al-Masail, lam. Ya. Adapun musnad Imam Malik biasanya dengan rumus kaf dal. Adapun At-Tirmidzi yaitu ta. Dan dalam kitab Asy-Syama'il ta mim tam. An-Nasa'i ya diberikan rumus sin. Adapun kalau dalam Musnad Ali biasanya ain sin. Dan dalam kitab Amalul Yaum wal Lailah yaitu sin ya. Dalam Khasa'is Ali sad. Dalam Musnad Imam Malik ya, maka kaf sin. Adapun Ibnu Majah diberikan rumus qaf. Ini akan sedikit berbeda dengan rumusnya yang diberikan oleh Imam As-Suyuti. Kalau ternyata hadis tersebut dikeluarkan oleh imam yang enam, maka biasanya beliau sebutkan ain. Tapi kalau imam yang empat saja, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah, beliau tulis empat. Ya. Ini adalah rumus-rumus yang sering dipakai oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Taqribut Tahdzib. Adapun Imam Al-Imam As-Suyuti rahimahullah dalam kitab Al-Jami' As-Saghir, maka beliau sedikit berbeda ya, karena juga memang buku-bukunya lebih banyak. Ya, maka Bukhari sama dengan Al-Hafidz Ibnu Hajar kha. Muslim, mim juga sama. Namun kalau dikeluarkan Bukhari dan Muslim, maka qaf. Adapun Ibnu Hajar, qaf itu untuk Ibnu Majah. Sedangkan untuk As-Suyuti, qaf itu untuk Bukhari Muslim. Abu Daud dal, Tirmidzi ta, sama Nasai nun. Adapun dalam takrib tadi Nasai sin. Kemudian ha untuk Ibnu Majah. Ya, kalau dalam takrib Ibnu Majah qaf. Kalau di sini dalam Al-Jami'ul Shaghir Ibnu Majah ha. Untuk imam yang 4, ya, untuk yang 3 kecuali Ibnu Majah yaitu ya 3. Adapun Imam Ahmad dalam musnadnya ha mim. Kalau zawaid anaknya maka ain mim. Kalau Imam Hakim dalam Mustadrak maka kaf. Kalau Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad kha dal. Sedangkan Ibnu Hajar Al-Adabul Mufrad ba kha. Kali ini kha dal. Kalau dalam Tarikh ya maka ta kha. Untuk Ibnu Hibban maka ha ba. Tabrani tab ya ta ba. Dalam kitab Al-Kabir, adapun dalam Al-Awsat ta sin. Kalau dalam kitab Al-Mu'jam Al-Saghir ta sad. Dan untuk Sa'id bin Mansur dalam sunannya yaitu sad saja. Ibnu Abi Syaibah shin ya sya. Abdul Razzaq dalam jami'nya yaitu ain ba. Abu Ya'la dalam musnadnya ain saja. Ad-Dharqutni qaf ya qaf ta. Kalau Ad-Dailami dalam musnad Al-Firdaus fa ra. Kalau Abu Nu'aim dalam Al-Hilyah ha la. Kalau Baihaqi dalam Syu'abul Iman ha ba. Kalau dalam sunannya yaitu ha qa. Adapun Ibnu Adi ya dalam Al-Kamil yaitu ain dal. Al-Uqairi dalam Al-Du'afa ain qaf. Al-Khatib al-Baghdadi ya kha-ta dalam kitab tarikhnya tarikh Baghdad. Abdiya al-Maqdisi bab dalam Al-Mukhtarah. Abu Dawud al-Tayalisi ta. Ibnu Asakir ka-ra. Demikian adalah merupakan rumus-rumus yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar dan As-Suyuti. Dan di sini ada beberapa apa yang harus yang kita ingatkan adalah bahwa ya, sebelum kita melanjutkan pembahasan selanjutnya bahwasannya kita sebelum menulis atau membaca buku seorang ulama sangat penting sekali kita untuk membaca mukaddimah, pendahuluan daripada buku tersebut. Kenapa demikian? Karena ya terkadang masing-masing para ulama mempunyai rumus yang berbeda dengan ulama yang lainnya. Ya. Terkadang seperti misalnya orang yang membaca kitab Misbah yaitu yang ditulis oleh Imam Al-Baghawi. Al-Masabih Sunnah atau ya Imam Baghawi beliau terkadang memberikan rumus yang berbeda dengan yang lainnya. Misalnya kalau misalnya di beliau katakan sahih artinya maksudnya adalah dalam Bukhari dan Muslim. Tapi kalau beliau katakan hasan maksudnya adalah yang dikeluarkan oleh Ashabus Sunan itu imam yang 4. Padahal tidak semua hadis yang ada dalam kitab Ashabus Sunan itu sahih atau hasan. Namun demikianlah memang ya akhal Islam rumus-rumus yang diberikan oleh para ulama. Nah, kalau kita tidak membaca mukaddimah yang ditulis oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka, itu akan menyebabkan apa? Terkadang kita salah di dalam memahami yang diinginkan oleh ulama tersebut. Kita kira ulama itu menghasilkan hadis tersebut, padahal tidak demikian. Nah, di sini ya, pentingnya kita membaca mukaddimah kitab yang ditulis oleh para ulama karena mereka menyebutkan rumus-rumusnya ada di dalam mukaddimahnya biasanya. Makanya sebuah kebiasaan buruk ya, ketika kita membaca kitab para ulama, kita langsung ya membaca isi buku tanpa melihat mukadimah yang terpenting, ya, yang apa-apanya yang akan diberikan, yang diberikan oleh penulis buku itu. Ikhwatul Islam, a'azzani Allahu iyyakum. Sekarang kita masuk kepada pembahasan yang keempat. Bayanu mashtamala 'ala as-sahihi faqat aw ma'a ghairihi. Penjelasan apa yang terkandung, yang mengandung hadis sahihnya saja, atau yang terkandung dengan bukan cuma sahih tapi juga bercampur dengan yang lainnya. Sudah kita pelajari ya pada pertemuan kemarin bahwa tiga buku yang dinyatakan oleh para ulama sahih hadis-hadisnya, yaitu yang pertama Muwatta Imam Malik sebelum munculnya Sahih Bukhari, adalah Muwatta Imam Malik termasuk dan dikatakan Imam Suyuti, Imam Asy-Syafi'i adalah kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'an. Namun setelah datangnya Imam Bukhari dan ya munculnya Sahih Bukhari, para ulama bersepakat bahwa ya kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'an adalah Sahihul Bukhari. Kemudian setelahnya itu Sahih Muslim. Ikhwatul Islam, azani Allah. Adapun yang lainnya seperti misalnya ya Nasa'i, demikian pula Abu Daud, Tirmidzi, ya Ibnu Majah, maka hadis-hadisnya tercampur antara yang sahih dan yang dhaif. Ikhwatul Islam. Oleh karena itu yang disebutkan dalam buku ini, hal kullu ma fi hadhil kutubi dhikham kasunan lil arba'ah wa tasanif al baihaqi wa tasanif ad-Darqutni wal Hakim wa Ibn Abi Shaybah wa ghairihi wa ghairiha min al-kutub al-mushtahira min al-ahadith al-majmu'ah sahihun li dhatihi aw li ghairihi aw hasanun li dhatihi aw li ghairihi am la. Apakah semua hadis yang ada dalam kitab-kitab besar ini, yaitu seperti Sunan yang 4 ya, Sunan Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah, demikian pula kitab-kitab tulisan Al-Imam Al-Baihaqi, ya kitab-kitab tulisan Al-Imam Ad-Darqutni, demikian pula kitab-kitab Al-Hakim, ya Ibn Abi Shaybah dan kitab-kitab yang lainnya yang masyhur, apakah semuanya sahih ataukah hasan atau bagaimana? Maka ya beliau menjawab, al-jawab, laisa kullu ma fi hadhihi al-kutub wa amthaliha sahihan aw hasanan bal hiya mushtamilatun ala akhbari as-sahihati wal hasanati wad dha'ifati wal mawdu'ah. Tidak semua hadis yang ada dalam kitab-kitab tersebut sahih atau hasan. Namun, ya buku-buku tersebut terkandung padanya hadis yang sahih, yang hasan, yang dhaif, bahkan ada juga yang palsu. Ya. Amma kutubus sunan, fadzakara Ibnu Shalah wal Iraqi wa ghairuhuma anna fiha ghairul hasan min as-sahih wad dhaif. Adapun kitab Sunan, yaitu Sunan yang 4 ya, Sunan Abu Daud, Tirmidzi dan Nasa'i. Maka ya, di situ ada hadis sahih, hasan dan dhaif. Adapun hadis palsu hampir tidak ditemukan kecuali di dalam kitab Sunan Ibnu Majah. Ya. Wa dzakara An-Nawawi anna fi Sunan as-sahih wal hasan wad dhaif fal munkar. Bahkan Imam Nawawi mengatakan dalam kitab Sunan itu, Sunan Tirmidzi, Abu Daud, Nasa'i, Ibnu Majah, ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis yang dhaif dan juga ada hadis yang munkar. Ya. Wa min huna i'taradu 'ala tasmiyati sahibil masabih ahadits as-sunan bil hisan. Dari sinilah ya para ulama protes terhadap penulis kitab Al-Masabih, yang Imam Baghawi, yang memberikan rumus bahwa kalau hadis tersebut ada dalam Sunan yang 4, maka beliau mengatakan hasan. Padahal itu istilah yang tidak dikenal oleh para ahli hadis. Makanya orang yang menulis, membaca kitab Al-Masabih jangan tertipu. Ya, ketika dia mendapatkan hadis tersebut disebutkan oleh Al-Baghawi dalam kitabnya Al-Masabih hasan, lalu langsung kita katakan, oh, dihasan ke Imam Al-Baghawi. Ini sebuah kesalahan. Ya. Wa dzakara al-Iraqi annahu qad tasahala min man atlaqa as-sahih ala kutubi as-sunan. Ika Abi Tahir as-Silafi haitsu qala fi al-kutubi al-khamsah ittufiqa ala sihhati wa ittafaqa ala sihhati ya ulama al-mashriq wal-maghrib. Dan Al-Imam Al-Iraqi menyebutkan bahwa orang yang mengatakan bahwa kitab Sunan, ya Sunan Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, katanya hadis-hadisnya semuanya sahih, maka ini terlalu longgar. ya, seperti Abu Thahir As-Silafi yang mengatakan, katanya ya, lima kitab ini ya disepakati akan kesahihannya oleh para ulama di timur dan di barat. Tidak demikian keadaannya. Wa kal Hakim haitsu atlaqa ala Jami' at-Tirmidzi al-Jami' as-Sahih. Demikian pula al-Imam al-Hakim yang menamai Sunan Tirmidzi dengan mengatakan al-Jami' as-Sahih. Padahal tidak demikian, tidak semua hadis yang ada dalam Tirmidzi itu ya sahih, ada juga hadis yang dhaif. Ya. Ikhwatul Islam azani Allah. Demikian pula yang disebut oleh Al-Khatib Al-Baghdadi, demikian pula Adz-Dzahabi dalam Sir A'lamin Nubala. Ya. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Abu Nasr Abdurrahim bin Abdul Khaliq ketika menyebutkan membahas tentang Sunan Tirmidzi, beliau mengatakan Jami'u Tirmidzi ala arba'ati aqsam. Sunan Tirmidzi itu ada empat macam. Qismun maqtu'un bi sihhati. Ada sebuah bagian atau macam yang pertama yang sudah bisa dipastikan kesahihannya. Wa qismun ala syarti Abi Daud wa Nasa'i. Ya. Bagian yang kedua adalah yang sesuai dengan syaratnya Abu Daud dan Nasa'i. Wa qismun abana an illati. Bagian yang ketiga, Imam Tirmidzi sendiri menjelaskan tentang penyakit yang ada dalam hadis tersebut. Ya. Dan yang keempat, kata beliau, wa qismun rabi abana anhu fa qala ma akhrajtu fi kitabi hadza illa haditsan amila bi ba'd al fuqaha. Yang keempat ini, ya, beliau berkata, tidaklah aku mengeluarkan dalam bukuku ini kecuali hadis yang diamalkan oleh sebagian para fuqaha. Jadi tujuan Al-Imam At-Tirmidzi di dalam menulis kitab Sunan Tirmidzi adalah yang menyebutkan hadis-hadis yang diamalkan oleh sebagian para fuqaha, walaupun hadis tersebut ternyata hadis yang lemah. Ya. Ikhwatul Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Memang Sunan Tirmidzi adalah merupakan tempatnya hadis-hadis yang hasan. Kalau kita ingin mencari hadis-hadis yang hasan, ada banyak ya di dalam Sunan Tirmidzi. Bukan berarti kemudian semuanya hasan, tidak. Ya. Sebagaimana dikatakan Ibnu Shalah dalam kitab Muqaddimah, ya, Kitab Abi Isa At-Tirmidzi aslun fi ma'rifatil hasan. Kitabnya Abu Isa At-Tirmidzi adalah pokok di dalam mengenal hadis yang hasan. Ya. Akhal Islam azani Allah wa iyyakum. Maka di sini ikhwatul Islam tampak kepada kita bahwa tidak semua hadis-hadis yang ada di dalam Sahih Bukhari, di dalam Sunan Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah itu dinyatakan hadis itu sebagai hadis yang sahih atau hadis yang hasan. Tapi ternyata di situ juga ada hadis-hadis yang lemah. Oleh karena itu, ya, penting sekali kita untuk merujuk kitab-kitab para ulama, apakah hadis tersebut sahih, apa dhaif ataukah hasan. Allahu a'lam. Dan insyaallah kita lanjutkan untuk pembahasan ilmu mustalah, ya, kitab Qaidut Tahdits pada pertemuan yang akan datang. Kita masuk ke silsilah al-hadis al-dhaifah wal-mawdu'ah. Hadis yang ke-40. Alaikum bil qar'i. Hadis alaikum bil qar'i. فإنه يزيد في الدماغ وعليكم بالعدس فإنه قدس على لسان 70 نبيا. Hendaklah kalian memakan tumbuhan al-qar. Al-qar ini salah satu jenis tumbuhan yang ada di Saudi, ya. Katanya itu bisa menambah kekuatan otak. Dan hendaklah kalian memakan adas, karena katanya ia disucikan melalui lisan 70 nabi. Hadis ini palsu. Kata Syekh Al-Albani, maudhu. Dikeluarkan Al-Tabrani dalam Al-Kabir dari jalan Amr, ya, dari Ibnu Ulasah, dari Thawr, dari Maqhul, dari Wathilah. As-Suyuti dalam kitab Al-Ali Al-Masnu'ah berkata, Amr dan Syekhnya dua-duanya matruk. Ya. Az-Zarkashi dalam kitab Al-Ali Al-Manthurah fil Ahadith Al-Manshurah berkata, "Wajadtu bi khatt Ibn Salah annahu hadithun batil." Aku menemukan dengan tulisan Ibn Salah bahwasanya hadis tersebut batil. Artinya Ibn Salah mengatakan hadis ini batil. Abdullah bin Mubarak ditanya tentang hadis ini. Ya. Maka Abdullah bin Mubarak berkata, "Wala 'alisan nabiyyin wahid innahu lamu'dhin yanfukh." Ya, tidak juga dengan melalui lisannya satu nabi, boro-boro 70, kata beliau. Maka oleh karena itu Ibnu Jauzi memasukkan hadis ini dalam kitab Al-Mawdu'at, ya, di jilid 2 halaman 294-295. Silakan dirujuk. Oleh karena itu Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Manarul Munif mengatakan, "Wa yushbi an yakuna hadzal hadis min wad'i alladziina ikhtaruhu 'alal manni was-salwa wa ashbahihim." Ya, tampaknya ini dibuat oleh orang-orang yang membuat-buat hadis tentang keutamaan man dan salwa. Kemudian hadis yang ke-41. Hadis man asaba malan min nahawish adhabahu Allah fi nahabir. Siapa yang mendapatkan harta dari cara yang zalim, dari kezaliman, maka Allah akan binasakan harta tersebut. Syekh Al-Albani berkata, la yasih. Hadis ini tidak sahih. Dikeluarkan oleh Al-Qudai dalam Musnad Syihab dan Ar-Rawamah Hurmuzi dalam kitab Al-Amthal. Dari jalan Amr bin Al-Husain, qala, ya, akhbarana Muhammad ibn Abdullah ibn haddathana Muhammad ibn Abdullah ibn Ulatha, qala haddathana Abu Salama Al-Himsi marfu'a. Sanadnya, ya, ternyata di dalamnya ada Amr bin Al-Husain. Dan Amr bin Al-Husain ini dikatakan oleh para ulama kadzab, tukang berdusta. Ya. Maka kalau ternyata hadis ini di dalamnya terdapat seorang perawi yang tukang berdusta seperti ini, maka dia menunjukkan betapa sangat lemahnya hadis ini. Ikhwatul Islam, hadis yang selanjutnya, hadis yang ke-42. Al-anbiya'u qadah wal fuqaha'u sadah wa majalisuhum ziyadah. Para nabi adalah panglima. Para fuqaha adalah para penghulu, dan ya, tempat duduk mereka atau majlis mereka adalah tambahan ilmu. Kata Syekh Al-Albani hadis ini palsu. Dikeluarkan Ad-Darqutni di dalam sunannya dan Al-Qudai dan dalam Musnad Asy-Syihab. Dari jalan Abu Ishaq, dari Al-Harith, dari Ali bin Abi Thalib marfu'a. Dan ini sanad yang sangat lemah sekali. Kenapa? Karena Al-Harith yaitu Ibnu Abdillah Al-Hamdani Al-A'war itu dinyatakan oleh Ibnu Ma'in kadzab, tukang berdusta. Ya. Dan di dalam kitab Al-Kashf, Al-Qari berkata, "Wa maudhu," hadis ini palsu. Hadis yang ke-43. Syahrul Ramadan mu'allaqun baina as-sama'i wal ard wa la yurfa'u ila Allah illa bi zakatil fitri. Bulan puasa itu tergantung antara langit dan bumi dan tidak akan diangkat sampai dibayarkan zakat fitr. Syekh Al-Albani berkata hadis ini dhaif. Ya, hadis ini dinisbatkan ke dalam Al-Jami' As-Saghir, ditulis oleh Ibnu Syahin. Dan ikhwatul Islam, Al-Imam Al-Jauzi menyebutkan hadis ini dalam kitab Al-Wahiyat, dan beliau berkata, la yasih fihi Muhammad ibn Ubaid al-Basri majhul. Ya, tidak sah, tidak sahih hadis ini. Ya, tiales lemah. Kenapa? Karena di dalamnya ada Muhammad bin Ubaid al-Basri, dia majhul, kata beliau. Kemudian juga secara makna aneh. Kenapa? Sebab kalau dikatakan bahwa bulan Ramadan tergantung-gantung antara langit dan bumi dan tidak akan diangkat kecuali dengan membayar zakat fitr, berarti seseorang bulan puasanya itu tidak sah ya kecuali dengan mengeluarkan zakat fitr. Ya, kalau dia tidak mengeluarkan zakat fitr, berarti tidak sah puasanya. Maka tidak ada satupun ulama yang berpendapat dengan pendapat seperti ini. Ya. Hadis selanjutnya. Man ahdatha fa lam yatawaddha, hadis 44. Faqad jafani wa man tawaddha wa lam yusalli faqad jafani. وَمَنْ صَلَّى وَلَمْ يَدْعُونِي فَقَدْ جَفَانِي وَمَنْ دَعَانِي فَلَمْ أُجِبْهُ فَقَدْ جَفَيْتُهُ وَلَسْتُ بِرَبِّنْ جَافٍ. Ya. Hadis Qudsi, katanya Allah berfirman, siapa yang berhadas namun tidak berwudu, sungguh ia telah bersikap tidak baik kepadaku. Dan siapa yang berwudu dan tidak sholat, dia juga telah bersikap kasar kepadaku. Siapa yang sholat tapi tidak berdoa kepadaku, dia juga sudah berbuat tidak baik kepadaku. Siapa yang berdoa kepadaku tapi aku tidak menjawab mengijabah doanya, berarti aku telah bersikap tidak baik kepadanya, padahal aku bukanlah Rob yang tidak baik. Hadis ini, kata As-Saghani, hadis maudhu' palsu. Ya. Sebab juga yang menunjukkan akan kepalsuan hadis ini, akhi, dikatakan bahwa orang yang berhadas tapi tidak berwudu, dia sudah tidak bersikap sopan kepada Allah. Aneh sekali. Ya. Itu seakan-akan mengatakan bahwa setiap orang yang berhadas wajib berwudu, padahal tidak ada satupun ulama yang berpendapat seperti ini. Hadis selanjutnya, hadis nomor 45, man hajjal baita walam yazurni faqad jafani. Siapa yang berhaji ke Baitullah tapi tidak berziarah ke kuburanku, sungguh ia telah bersikap tidak sopan kepadaku. Hadis ini masyhur sekali di kalangan para jamaah haji Indonesia, ya, yang menganggap seakan-akan bahwa ziarah kubur Nabi itu bagian daripada ibadah haji, padahal bukan. Mereka sering membawakan hadis ini, siapa yang berhaji ke Baitullah dan tidak berkunjung kepada kekuburanku, maka sungguh ia sudah berlaku tidak sopan kepadaku. Kata Syekh Al-Albani, maudhu' hadis ini palsu. Disebutkan oleh Al-Hafidz Adz-Dzahabi dalam kitab Al-Mizan, dan As-Saghani juga menyebutkan dalam hadis ini dalam kitab hadis-hadis palsu, sebagaimana juga Al-Imam Syaukani dalam kitab Al-Fawaid Al-Majmu'ah fil Ahadits Al-Mawdu'ah. Demikian pula Az-Zarkashi. Sehingga ini menunjukkan para ulama bersepakat akan kepalsuan hadis ini. Ya, kenapa sebabnya? Karena penyakitnya di dalam sanadnya ada Muhammad bin Mu'man bin Syibl atau kakeknya, dia berkata haddatsana Malik dari Nafi dari Ibnu Umar, ya, secara marfu. Nah, Muhammad bin Nu'man ini bermasalah. Ibnu Adi mengeluarkan, ya, periwayatannya, demikian pula Ibnu Hibban dan Ibnu Jauzi dalam kitab Al-Mudhu'at, dan berkeduanya berkata, ya'ti anil thiqati bit-tamat wa anil asbat bil maqlubat. Ya, dia suka membawa hadis-hadis yang palsu dari perawi-perawi yang thiqat, ya. Oleh karena itu, Muhammad bin Nu'man ini, ya, termasuk orang yang suka melakukan kepalsuan atau memalsukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, ya akhi, yang menunjukkan akan kepalsuan hadis ini, seakan-akan hadis ini menunjukkan bahwa ziarah kubur ke kuburan Nabi itu adalah merupakan bagian daripada haji, di mana haji tidak akan sah, bahkan hadis tersebut dia berdosa bagi orang yang tidak berziarah ke kuburan. Padahal para ulama mengatakan bahwa berziarah ke kuburan Nabi itu hukumnya tidak wajib dan bukan sama sekali, ya, dari amalan haji itu sendiri. Ya. Ikhwatul Islam, hadis selanjutnya, man zarani wa zara abi Ibrahim fi amin wahid dakhala al-jannah. Hadis yang ke-46. Siapa yang berkunjung kepadaku dan berkunjung kepada kuburan ayahku, yaitu Ibrahim, di satu tahun yang sama, maka pasti dia masuk surga. Hadis ini, kata Az-Zarkashi, maudhu' palsu. Sebagian Al-Huffaz berkata maudhu' palsu. Demikian pula dikatakan Imam Nawawi rahimahullah. Dan As-Suyuti juga menyebutkan dalam kitab Dail Ahadithin Maudhu'ah, ya, sebagai hadis-hadis yang palsu. Ibn Taymiyah dan An-Nawawi juga berkata hadis ini maudhu' tidak ada, ya, asalnya sama sekali. Hadis yang ke-47. Man hajja fazara qabri ba'da mauti kana kaman zarani fi hayati. Siapa yang haji lalu ia berziarah mengunjungi kuburanku setelah matiku, maka seperti orang yang mengunjungiku ketika hidupku. Hadis ini, ya, dikeluarkan Al-Tabrani dalam Al-Mu'jamul Kabir, demikian pula Al-Awsat, Ibnu Adi dalam Al-Kamil, Ad-Darqutni dalam Sunannya, demikian pula Al-Baihaqi dan As-Silafi, ya, dalam kitab Al-Thani Ashar, dalam Al-Thani Ashar Milam Al-Syikhatil Baghdadiyah, Ya, dari jalan Hafs bin Sulaiman, Abi Umar, dari Laith bin Abi Sulaim, dari Mujahid, dari Abdullah bin Umar, secara marfu. Ya, di dalam sanad ini ada dua penyakit. Apa itu? Yaitu ada Laith bin Abi Sulaim, dia seorang perawi yang lemah. Yang kedua, dan ini yang paling lemah lagi, Hafs bin Sulaiman. Di mana Hafs bin Sulaiman ini dikatakan oleh Ibnu Ma'in kana kadzaban, suka berdusta. Ibnu Kharash berkata kadzab yadul hadis, suka berdusta dan suka memasukkan hadis. Ya. Sehingga hadis ini dinyatakan sebagai hadis yang palsu. Siapa yang berhaji lalu ia berziarah ke kuburanku setelah matiku, maka sama ia dengan berziarah kepadaku ketika hidupku. Ini adalah hadis yang palsu. Maka ya akhi, tidak boleh kita mengamalkan hadis-hadis yang palsu seperti ini. Kalau masalah hadis yang lemah saja masih diikhtilafkan oleh para ulama, bolehkah dalam fadilah amal atau tidak? Setelah mereka bersepakat tidak boleh dalam masalah ya hukum dan akidah, maka ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, bagaimana keadaannya dengan hadis yang palsu? Ya, di mana hadis palsu itu pada hakikatnya adalah bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya kira cukup. Baik, jazakallah khairan, mengucapkan kepada Ustaz Badrul Salam yang telah menyampaikan materi pada kesempatan siang ini, dan kami berikan kesempatan untuk selanjutnya bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543, dan untuk pertanyaan pesan singkat Anda bisa sampaikan di 0819896543. Kita angkat dari penelpon yang pertama, Ustaz. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Dengan Muzani dari Palembang. Baik, silakan Pak Zani. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini Ustaz, saya mau nanya masalah kedudukan hadis qobliyah asar. Itu bagaimana Ustaz, kedudukan hadis itu? Baik. Sahih apa tidak? Demikian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Pak Zani. Hadis rahimallahu imra'an shalla qabla al-'ashr arba'a. Semoga Allah merahmati seseorang yang salat asar 4 rakaat. Adalah hadis yang hasan dari jalan-jalannya. Di mana jalan-jalannya itu walaupun tidak lepas dari kelemahan, akan tetapi lemahnya ringan sehingga saling menguatkan satu sama lainnya. Maka dari itu hadis ya man shalla rahimallahu imra'an shalla qabla al-'ashr arba'a, semoga Allah merahmati ya orang yang salat asar 4 rakaat, maka hadis itu hasan wallahu a'lam. Naam, demikian pula dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Baik, jazakallahu khair Ustaz. Kita angkat kembali penelpon berikutnya. Silakan. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Ibu? Ibu Wati di Bekasi. Silakan. Ustaz, saya mau menanyakan begini Ustaz. Kalau saya sebagai seorang karyawan, terus begini, satu perusahaan saya bekerja di situ, perusahaan itu membeli barang di satu toko dengan ngutang gitu Ustaz. Terus saya karyawan di situ, daripada dia ngutang, saya menyediakan barang itu dan saya utangkan ke perusahaan, itu boleh nggak Ustaz seperti itu? Terus yang kedua gini Ustaz, sekarang kan ada dana talangan haji Ustaz, yang pergi haji itu dengan dana 25 juta itu, pertama kita menyetor ke bank sebanyak 5 juta, terus 25 juta itu kita cicil selama 18 bulan. Selama 18 bulan itu kalau cicilannya tidak terpenuhi 25 juta, itu uang kita yang 5 jutanya hilang. Ya, yang 5 juta itu 2 juta untuk tabungan, yang 2 juta setengah untuk biaya pengacara katanya, yang 500 ribu untuk pendaftaran ke Depak. Itu dibolehkan nggak Ustaz yang seperti itu untuk haji? Untuk itu, yang pertama Bu, yang pertama itu Ibu menyediakan barang itu kemudian dijual ke perusahaan atas pengetahuan perusahaan. Kalau perusahaan nggak tahu, cuman gini, kan dia biasanya tuh ngutang Ustaz ke perusahaan gitu, daripada dia ngutang kita yang menjual ke perusahaan, itu boleh nggak Ustaz gitu? Jadi dia, kita utangin ke perusahaan gitu, sama seperti di toko begitu. Dan kita disuruh oleh perusahaan tersebut untuk membelikan barang itu? Nggak disuruh sih Ustaz. Nah terus? Cuman ini kita aja karena kita punya modal gitu, jadi kita ikut ini gitu, berdagang juga gitu dengan perusahaan itu. Dan sekalian, perusahaan itu sendiri sebetulnya ininya dengan siapa, Bu? Apa namanya, intrak apa nama sih? Ke toko itu, Ustaz, toko apapun aja boleh gitu, dia beli gitu. Cuman dia biasanya ngutang itu, nanti sekian bulan baru dibayar. Daripada dia ke toko, kan saya yang mengadakan itu, boleh nggak itu, Ustaz, seperti itu gitu? Dia akan barang seperti itu dengan modal saya sendiri gitu. Ya, itu aja, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ibu Wati. Yang jelas ya, bahwa dalam masalah transaksi jual beli harus jelas siapa pembeli, siapa apa namanya penjual. Ya, kalau misalnya kita memang menjual barang-barang kita kepada si apa namanya perusahaan tersebut, ya harus jelas dijelaskan juga bahwasanya ini adalah barang-barang saya yang saya jual kepada perusahaan. Kalau bisa yang lebih bagusnya adalah perusahaan jelas di situ ada apa namanya surat-surat buktinya bahwa ini adalah merupakan apa transaksi antara saya dengan perusahaan, sehingga pada waktu itu perusahaan betul-betul tahu bahwa dia apa namanya layannya adalah apa, lawannya atau orang yang bertransaksi dengannya adalah kita. Ya, maka itu yang terbaik. Ya, adapun kalau kita diberikan amanah untuk membelikan barang ke suatu tempat, kemudian kita adakan sendiri tanpa sepengetahuan apa namanya perusahaan tersebut, lalu kita jual juga tanpa sepengetahuan perusahaan tersebut, saya khawatir ini ya tidak apa termasuk tidak amanah dalam masalah ini. Maka yang lebih bagus semuanya transparan saja, dijelaskan ya bahwa ini barang dari saya, semua ini yang mengadakan saya, ya kemudian transaksi dengan perusahaan itu sendiri. Kemudian yang kedua, bahwa kaidah yang harus difahami, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap hutang piutang ya yang apa namanya menghasilkan keuntungan, yang menarik keuntungan, maka hutang piutang itu adalah riba. Nah, dana talangan haji pada asalnya adalah merupakan penghutangan kepada orang yang ingin berhaji, yang kemudian kita disuruh nyicil daripada berhutang itu. Yang kemudian kalau katanya tidak, ya apa namanya, dalam berapa bulan tidak terbayar, maka sudah otomatis hilang daripada DP-nya itu. Berarti dia menarik keuntungan ya dari menghutangkan kepada orang lain. Maka seperti ini masuk dalam apa namanya kaidah tadi, kullu qardin jarra naf'a fa huwa riba. Ya, setiap hutang piutang yang menarik keuntungan, maka itu hukumnya riba. Baik, saya jazakallah khair atas penjelasannya. Dan demikian Ibu Wati, mudah-mudahan bisa difahami. Kita angkat kembali, ada satu penelpon dari Bapak Abdurrahman di Cinere. Silakan, Pak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal, Pak. Mau nanya nih, Ustaz, kenapa ulama-ulama yang dulu yang mereka apa mencatat hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terdapat di situ hadis-hadis dhaif? Apa mereka kurang mengetahui tentang ilmu hadis atau bagaimana, Ustaz? Mohon jawabannya. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, Bapak. Silakan. Tentunya, Pak. Mereka adalah orang-orang yang sangat piawai tentang hadis dan ilmu hadis. Ya. Dan Bapak harus memahami bahwa para ulama di dalam menulis buku hadis itu mempunyai metode yang bermacam-macam. Ada yang menulis hadis, mereka syaratkan bahwa semua buku, di semua hadis yang ada dalam bukunya harus sahih semuanya, tidak boleh ada yang dhaif. Ya, seperti Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, demikian pula Sahih Ibnu Hibban dan yang lainnya. Ada juga ulama yang tidak mengharuskan, tidak mensyaratkan, pokoknya semua hadis yang tersebar di masyarakat masuk di dalam buku ini. Di mana tujuan mereka menulis buku itu hanya sebatas untuk mengumpulkan hadis saja. Ya, baik itu masalah hukum ataupun yang lain. Sehingga tercampur antara yang sahih, yang dhaif dan yang lainnya. Bukan berarti si ulama ini tidak tahu, tapi sengaja ya untuk apa? Untuk memberitahukan bahwa ada hadis-hadis seperti ini dengan sanad-sanadnya. Makanya para ulama terdahulu, kalau kita lihat Bapak ya, mereka ketika menulis atau menyebutkan hadis dalam kitab-kitab mereka, ya, maka pada mereka selalu menyebutkan sanad hadis. Seakan-akan mereka berkata, saya sudah menyebutkan sanadnya, silakan kamu periksa. Ya. Maka dari itulah, apalagi dengan menuduh, oh jangan-jangan mereka enggak paham, oh jangan kita tuduh mereka demikian. Justru kita tuduh diri kita, jangan-jangan kita enggak paham maksud tujuan dia menulis buku tersebut. Ya. Nah, ini kita harus paham dulu kenapa imam ini menulis bukunya, apa tujuannya, apa metodenya, manhajnya dia di dalam menulis buku tersebut. Ya. Terkadang juga terjadi seperti ada Sahih Ibnu Hibban. Ibnu Hibban ya, atau Sahih Ibnu Khuzaimah, itu mensyaratkan harus hadis-hadis sahih yang ada di dalam kitabnya. Namun ternyata di dalam kitabnya tersebut ada hadis-hadis yang lemah. Kenapa demikian? Bisa jadi karena perbedaan ijtihad dalam menilai seorang apa menilai perawi hadis. Barangkali menurut misalnya ulama fulan, hadis tersebut adalah hadis yang lemah. Perawi tersebut perawi yang lemah. Sementara menurut ulama ini, perawi tersebutlah perawi yang tidak lemah. Sehingga pada waktu itu ikhwatul Islam azani Allahu yakum, karena terjadi persepsi di sinilah terjadi juga persepsi di dalam menilai hadis. Ya. Apalagi Ibnu Hibban, beliau punya kaidah aneh. Menurut beliau bahwa setiap perawi yang tidak diketahui jelunturungnya, ya, alias majhul, itu pada asalnya perawi tersebut thiqah. Akhirnya banyak sekali hadis-hadis yang ada padanya perawi majhul dianggap thiqah oleh Ibnu Hibban. Dan ini termasuk ya kaidah yang aneh yang diingkari oleh para ulama. Oleh karena itu, ya, akibat daripada kaidah yang dibangun oleh Ibnu Hibban terhadap dirinya seperti itu, akibatnya beliau pun memasukkan hadis-hadis yang ternyata hadis tersebut dinyatakan oleh jumhur ulama sebagai hadis yang lemah. Nah. Baik, saya jazakallahu khair atas penjelasannya. Selanjutnya kami akan angkat pertanyaan dari pesan singkat yang sudah cukup banyak masuk. Kita angkat yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Dari Bapak Ahmad di Petukangan. Ustaz, saya pernah belajar hadis bahwa riwayat Bukhari dalam sahihnya nomor 8 dalam Kitabul Iman bab dua hukum iman hukum tentang rukun Islam. Terdapat perbedaan pendapat ulama seperti Imam Muslim, Imam Bukhari dan Imam Nawawi mengenai Ibnu Umar yang mendahulukan haji daripada puasa. Mohon penjelasan dari hadis ini, Ustaz. Jazakallahu khair. Ikhwatul Islam, hadis Ibnu Umar itu yang mendahulukan haji dulu kemudian puasa Ramadan, memang ya dalam masalah mendahulukan haji dulu atau puasa dulu ada perbedaan. Dalam riwayat Ibnu Umar, haji dulu baru kemudian puasa dulu, sementara dalam hadis dalam riwayat Abu Hurairah, ya, puasa dulu baru kemudian haji. Sebetulnya itu tidak mempengaruhi keabsahan hadis, ya, karena baik itu haji dulu ataupun puasa dulu itu tidak mempengaruhi. Namun demikian itu memberikan faedah kepada kita bahwa Abdullah bin Umar atau para sahabat dalam metode menyampaikan hadis ada dua metode. Yang pertama yaitu metode yang mengharuskan harus ya sesuai dengan yang didengar dari teks dan lafaz yang disabdakan Rasulullah. Ya, sehingga mereka tidak membolehkan untuk meriwayatkan hadis secara makna. Pokoknya yang mereka dengar dari Rasulullah itulah yang harus disampaikan. Sementara ya sahabat lain membolehkan untuk meriwayatkan hadis dengan secara makna, tidak harus ngeplek ya teksnya itu sesuai dengan yang didengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Ibnu Umar ini termasuk orang yang begitu ketat dan keras dalam masalah meriwayatkan hadis secara lafaz. Naam. Baik, jazakallah khair atas penjelasannya, Ustaz. Kita angkat kembali pertanyaan berikutnya berkaitan dengan hadis dari Bapak Sukarso dari Purbalingga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Saya baca artikel subhat yang disampaikan oleh Ketua Jil bahwasanya tidak mungkin ada hadis jumlahnya sampai 400 ribu. Kalau demikian Nabi banyak bicara, sedangkan Nabi adalah orang yang pendiam dan berbicara seperlunya, tidak mungkin sebanyak itu. Bagaimana menjawab subhat ini, Ustaz? Jazakallah khair. Pertama ya akhi, kalau dia yang dimaksud oleh dia 400 ribu itu artinya jumlah hadis yang sahih, kita katakan bisa jadi. Ya, karena hadis, jumlah hadis yang sahih mungkin tidak sampai kepada deraj, sampai 400 ribu. Namun yang harus kita fahami dari perkataan para ulama terdahulu ketika mereka mengatakan seperti Imam Bukhari berkata, aku hafal hadis sahih 100 ribu hadis sahih, dan aku hafal 200 ribu hadis yang tidak sahih. Apa maksudnya? Nih, padahal kalau kita hitung-hitung, ya hadis-hadis yang sahih saja, misalnya kita kumpulkan yang hadis sahih-sahih saja, mungkin tidak sampai 200 ribu. Nah, dijawab oleh para ulama, bahwa dahulu, para ulama hadis seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, dan yang lainnya, sering paling suka mengumpulkan jalan-jalan hadis. Terkadang dalam di sebuah hadis mempunyai 20 jalan. Bahkan terkadang sebuah hadis mempunyai 30 lebih jalan. Nah, setiap jalan hadis itu dianggap oleh para ulama satu hadis. Makanya tidak aneh kalau misalnya dikatakan Imam Bukhari berkata, aku hafal 700 ribu hadis. Ya, karena hadis di sini bisa jadi mutlak setiap yang bersanad disebut hadis. Nah, ya. Oleh karena itu, kalau dia katakan bahwa tidak mungkin hadis sampai 400 ribu, kita katakan, apa maksud Anda? Kita minta perinciannya terdahulu. Iya. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwasanya yang ya tentunya ikhwatul Islam, kalau dia katakan Rasulullah SAW bukan orang yang banyak bicara, kita katakan betul sekali. Rasulullah SAW tidak banyak bicara, akan tetapi beliau hanya menyampaikan sesuatu yang sifatnya bermanfaat kepada manusia. Terkadang kalau itu memang ternyata sangat diperlukan, beliau banyak bicara. Seperti disebutkan dalam hadis bahwa Nabi SAW pernah berbicara dari ba'da sholat subuh, terus bicara sampai zuhur, setelah sholat zuhur, bicara lagi terus sampai asar, setelah asar, bicara lagi sampai maghrib. Ya, tak ada hentinya beliau apa menyampaikan yang sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini ikhwatul Islam. Ya, maka dari itu perkataan seperti ini masih bersifat global, ya harus kita mintai perinciannya kenapa. Dan apa maksud daripada tujuan Anda mengatakan 400 hadis itu, Nam? Baik, jazakallah khair atas penjelasannya. Kami berikan kesempatan kembali untuk pertanyaan pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan berikutnya dari pendengar kita di Lampung, Ustaz, berkenaan dengan hadis yang mengisahkan kisah Masyithah, tukang sisir putri Fir'aun. Apakah kisah tersebut sahih derajat hadisnya, Ustaz, dan bisa disampaikan kepada kaum muslimin, terutama mereka yang mengajar di TPA dan sekolah-sekolah? Jazakallah khair. Mungkin dipending dulu ya jawabannya, insyaAllah. Kita akan pending untuk pertanyaan atau jawaban dari ini. Kita akan simpan dan silakan kita angkat kembali. Kita angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana dengan doa Nur Buat yang banyak memiliki faedah dan khasiat yang disebutkan dan kita dapatkan seringkali di bis-bis dijual doa ini, Ustaz? Apakah ini boleh diamalkan? Karena banyak sekali kaum muslimin yang membeli dan mengamalkan doa ini. Jazakallahu khair. Itu adalah doa yang dibuat-buat oleh orang-orang belakangan. Pada asalnya, kalau kita berdoa dengan doa apa saja diperbolehkan, tidak apa-apa. Ya. Selama doa itu tidak mengandung kesyirikan atau mengandung maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun, untuk dianggap bahwa doa ini punya khasiat tertentu, ya apalagi dikatakan itu hukumnya sunnah, maka ini butuh kepada dalil. Maka kita tidak boleh mengklaim doa tertentu punya khasiat tertentu dan demikian pula keutamaan tertentu kecuali dengan dalil, karena itu masalah ibadah, karena itu merupakan pensyariatan. Oleh karena itu, ikhwatul Islam, azani Allah wa iyakum, ya, tidak boleh kita mengklaim suatu doa itu mempunyai keutamaan atau kemuliaan tertentu kecuali dengan dalil. Nah. Baik, saya jazakallah khair atas jawabannya. Kita angkat kembali pertanyaan berikutnya dari penelpon, ada Bapak Abdul Aziz di Bekasi. Silakan, Pak. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sih caranya agar saya ini tidak menginginkan untuk dengerin musik lagi dan bagaimana untuk menghindari bernyanyi-nyanyi, karena saya masih suka untuk bernyanyi. Boleh lagi? Cukup satu dulu ya Pak ya, kita berikan kesempatan yang lain. Ya, jazakallah khair Pak Abdul Aziz, silakan Ustaz. Pak ya, untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya butuh keimanan, butuh ditumbuhkan rasa cinta kepada Allah, butuh ditumbuhkan rasa takut kepada Allah, ya. Sebab apabila rasa takut kepada Allah itu tipis di hati kita, maka ya untuk meninggalkan larangan ya terasa berat. Ya, oleh karena itu kenalilah Allah, senantiasa mendekat kepada Allah, dan kenali bagaimana kerasnya azab Allah Subhanahu wa taala. Tatkala rasa takut telah tumbuh di hati dan rasa cinta telah tumbuh di hati kita kepada Allah disertai dengan pengharapan, maka disitulah kekuatan yang maha dahsyat akan memberikan kekuatan kepada kita untuk meninggalkan maksiat dan ya melaksanakan ketaatan. Ketika antum sudah tahu tentang dalil-dalil haramnya musik, ya, maka segeralah ya apa namanya kuatkan rasa takut antum kepada Allah untuk supaya diberikan kekuatan oleh Allah ya untuk meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun terbiasa dengan bernyanyi, kenapa? Karena lisan kita itu sudah terbiasa untuk lalai dan berzikir kepada Allah. Coba kalau lisan kita itu kita biasakan dengan membaca Al-Qur'an ya, dengan berzikir kepada Allah, insyaallah ya terasa akan lebih manis kita berzikir dan baca Al-Qur'an daripada apa? Ya, daripada kita bernyanyi, bersenandung ataupun yang lainnya. Makanya coba kita pikirkan, kalau kita berzikir subhanallah, alhamdulillah, bukankah pahala yang kita dapatkan? Tapi kalau antum bersenandung, bernyanyi, apakah antum mendapatkan pahala? Ya, tidak mendapatkan pahala sama sekali. Kalau gitu butuh dibiasakan, ya, dibiasakan untuk senantiasa berzikir kepada Allah. Setiap kali kita mau bernyanyi, segera kita ya istighfar, segera kita ya membaca subhanallah alhamdulillah, baca Al-Qur'an, baca kitab-kitab yang bermanfaat. Nah. Baik, jazakallahu khair atas nasihat dan tausiah dari, dan semoga Pak Abdul Aziz diberikan kemudahan, Pak. Kita angkat kembali pertanyaan berikutnya dari Ibu atau Umu Ahsan di Bekasi, silakan Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa bulan yang lalu kan Ustadz pernah membawakan satu hadis dalam kajian silsilah hadis sahihah Ustadz. Kira-kira begini, jika seorang ibu membesarkan 2 atau 3 putrinya dengan penuh kesabaran hingga dewasa, maka akan menjadi hijab api neraka. Pertanyaan kami itu gini Ustadz, jika alasan orang tua karena tidak bisa mendidik secara agama, maka dimasukkan anak ke pesantren, apakah ini termasuk dalam hadis tersebut Ustadz? Lalu yang kedua, bila kita mempunyai satu putri, apakah ada amalan lain yang semisal sebagai hijab api neraka begitu Ustadz? Demikian, jazakumullah khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Tentu ya, memasukkan putri kita ke pesantren itu adalah salah satu usaha untuk mendidik dia. Barangkali karena pengetahuan kita yang serba kurang, ya kita juga gak bisa bahasa Arab, kita juga kurang pengetahuan tentang akidah, ya adanya di pesantren-pesantren supaya si putri kita itu bisa apa namanya, bisa bahasa Arab, ya memahami tentang akidah yang sahih dan yang lebih mendalam lagi. Maka pada waktu itu ibu ya menyekolahkan anak kita ke pesantren adalah termasuk usaha kita untuk mendidik si putri tersebut. Ya, adapun tentang satu putri, maka apakah itu masuk juga dalam hadis tersebut? Insyaallah masuk. Asal kita bersungguh-sungguh mendidik dia sampai kemudian ya dia pun menjadi wanita yang salihah setelah besarnya. Nah. Baik, jazakallah khair. Ustaz, kita berikan kesempatan kembali bagi para pendengar Roja yang ingin bertanya secara langsung dalam kajian ilmu mustalahul hadis ini. Kami persilahkan di 0218236543. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Dengan Pak Wasrun nih, di jalan, Pak. Silakan, Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ingin bertanya Ustaz. Saya ini baru lagi belajar sunnah Ustaz ya. Yang biasa kalau sholat subuh selalu mengamalkan kunut subuh. Lalu sekarang saya sudah tidak lagi memakai kunut subuh. Lalu derajat kunut subuh itu hadisnya yang memakai sama yang tidak memakai kunut subuh itu derajatnya hadisnya sampai di mana Ustaz? Terima kasih. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Pak. Silakan, Ustaz. Terjadi ikhtilaf para ulama di dalam masalah kunut subuh ini. Imam Syafi'i berpendapat bahwa kunut subuh itu hukumnya sunnah. Berdasarkan ya hadis Nabi SAW bahwa Nabi SAW lam yazal yaqnut, senantiasa kunut subuh, ya hatta faraqad dunya, sampai beliau meninggal dunia. Namun hadis ini dipermasalahkan oleh para ulama hadis. Kenapa? Karena hadis ini terdapat padanya apa namanya kelemahan, yaitu di dalamnya seorang perawi yang sangat lemah, ya, sehingga tidak bisa dijadikan hujah. Hadis tersebut dikeluarkan Abdul Razak dalam musannafnya, demikian pula Ibn Abi Syaibah, ya, demikian pula Al Hakim, demikian pula Ibn Jauzi dalam kitab Al Wahiyah. Dari jalan Abu Ja'far Ar-Razi dari Rabi bin Anas, ia berkata, kuntu jalisan, aku duduk di sisi Anas bin Malik. Lalu dikatakan, sesungguhnya Rasulullah SAW kunut ya hanya sebulan saja. Lalu kemudian disebutkan hadis tersebut bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa kunut di salat subuh sampai meninggal dunia. Tampak di dalam sanad tersebut ada seorang perawi yang bernama Abu Ja'far Ar-Razi. Ya. Di mana Abu Ja'far Isa bin Mahan Ar-Razi ini dikatakan oleh Abu Zur'ah yahimu katsiran, banyak salahnya. Al-Fallas berkata Sayyul Hafiz. Ibnu Hibban berkata yuhadis bil manakir 'alamul masyahir. Maka dari itu hadis ini lemah. Ya. Dan mereka juga berdalil dengan hadis Anas bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Muslim bahwa beliau ya apa kunut ya beliau kunut ya sampai meninggal dunia dengan lafaz apa namanya umum, sehingga dijadikan dalil bahwa itu menunjukkan Rasulullah SAW kunut. Namun bukan sampai meninggal dunia, maaf ya, yang sampai meninggal dunia itu dikatakan sudah kita sebutkan hadisnya lemah. Akan tetapi hadis Anas ini telah disebutkan Imam Bukhari dan Muslim, ya, dan Imam Bukhari menyebutkan riwayat yang lain yang menunjukkan bahwa Rasulullah kunut itu hanya sebulan saja, dan yang dimaksud dengan kunut tersebut adalah kunut nazilah. Oleh karena itu ya, Imam Ahmad bin Hanbal dan juga ini kebanyakan para ulama mengatakan bahwa untuk kunut nazilah boleh, ya, namun tidak dikhususkan untuk sholat subuh saja. Adapun sholat subuh, maka tidak ada satupun riwayat yang sahih bahwasanya Rasulullah SAW terus menerus sholat subuh apa kunut subuh sampai meninggal dunia. Terlebih, ya, dalam hadis Abu Malik disebutkan bahwa Abu Malik ditanya, wahai ayahku, engkau sholat di belakang Rasulullah, Abu Bakar, ya, Umar, Uthman. Afakanu yakunutuna fi qasi salatil fajri, apakah mereka dahulu kunut di salat fajar? Maka Abu Malik sahabat yang mulia ini berkata, ay bunayya muhdats, hai anakku, itu semua diada-adakan. Ya, ini persaksian seorang sahabat yang menunjukkan bahwa itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Oleh karena itu yang rajih bahwa kunut subuh itu tidak disyariatkan. Nah, baik, Ustaz, jazakallah khair atas penjelasan dan jawabannya. Kita berikan kesempatan kembali untuk satu pendengar di Jakarta. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadhol. Ana mau bertanya, Ustaz, ini tentang hijab antara Ustaz dengan para umahat ketika mengadakan taklim itu, Ustaz. Ana baru-baru ikut pengajian ini. Di masjid-masjid yang lain itu ustadznya nggak kelihatan. Sementara ada masjid di daerah Taman Puring yang ana sering juga, dan kemarin 3 bulan yang lalu ana vakum, kemarin datang lagi hijabnya masih seperti itu. Dada ustadz itu kelihatan dan ustadznya bertatapan dengan umahat gitu. Nah, ini batasan itu seperti apa ya ustadz gitu? Itu aja Ustaz. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Silakan Ustaz. Pertama, Bu, bahwasannya iya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar para laki-laki menundukkan pandangan-pandangan mereka. Allah berfirman, "Wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum." Katakanlah kepada kaum mukminin laki-laki, hendaklah mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka dan menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Ya. Para ulama bersepakat bahwa laki-laki tidak boleh melihat wanita kecuali untuk keperluan saja, yaitu untuk mengawininya, nazar. Ya. Adapun metode dengan pengajaran seorang ustaz mengajar ibu-ibu tanpa hijab, maka ini jelas ya bertentangan dengan ayat ini. Yang kedua, bahwa fitnah syahwat itu pasti ada. Ya, kecuali kalau si ustaz itu impoten atau si ustaz itu tidak punya lagi rasa syahwat kepada wanita, dan ini tidak mungkin apalagi ustaz itu masih muda. Apalagi kalau ustaz itu ternyata ganteng. Ya. Maka dari itu, ya kalau Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum mukminat, kaum mukminin untuk apa namanya berbicara dengan kaum mukminat di belakang hijab. Allah berfirman, "Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab." Kalau kamu minta kepada mereka ya barang atau perhiasan, maka mintalah dari belakang hijab. Kenapa? Karena ini ya berhubungan dengan masalah syahwat dan fitnah syahwat itu sendiri. Oleh karena itu, ya, saya tidak mengerti kenapa para ustadz-ustadz itu lebih senang untuk tidak memakai hijab. Ya, padahal, ya, dia tahu bahwa mata itu adalah merupakan panah-panah iblis, kata apa Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ya, kalau dikatakan, ya ini kan tidak ada dalilnya Rasulullah SAW kalau ngajar akhwat itu pakai hijab. Kita katakan, tapi ada dalil-dalil secara umum yang melarang kita untuk ya melihat para wanita dengan wajah-wajah, dengan mata kita. Maka dari itu dalil-dalil umum itu sendiri sudah cukup. Seorang ustadz melototin ya jamaah jahwan wanita, mungkin di antara mereka ada yang pakai lipstik, di antara mereka ada yang cantik dan yang lainnya, akhirnya matanya itu jelalatan sana sini, ya subhanallah, hatinya pun kemudian terkotori dengan syahwat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka dari itu ya, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan mencari-cari alasan karena ya hanya karena tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Allahul musta'an. Naam. Baik, jazakallahu khair. Demikian umum kita berikan kesempatan kembali pertanyaan berikutnya dari pesan singkat. Ada pertanyaan dari pendengar kita, Ustaz. Wirid setelah salat apakah langsung membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali ataukah ada bacaan lain sebelumnya, dan bacaan-bacaan tersebut apakah harus berurutan atau boleh tidak berurutan? Jazakallahu khair. Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam, apabila selesai salam biasanya beliau mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, Allahumma antas salam, aminkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya, selanjutnya tidak ada ketentuan harus mana dahulu. Ya, baik kita mulai dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah, ya. Apa namanya? Sampai sampai seterusnya yang diperintahkan setiap maghrib dan subuh mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, itu 10 kali. Ya, apakah itu dulu ataukah subhanallah dulu 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, itu tidak ada ketentuan. Maka mana saja kita mulai itu tidak apa-apa. Nah. Baik, jazakallahu khair Ustaz. Kita berikan kesempatan kembali untuk satu penelpon, ada Bapak Diva di Tangerang. Silakan, Pak. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, yang mau saya tanyakan adalah untuk hadis mengenai sholat duha yang 12 rakaat bahwasanya akan dibuatkan istana di surga, itu hadisnya gimana ya Ustaz? Lalu setelah sholat sunnah itu zikirnya apa, nggak tuntunannya zikirnya seperti apa? Mungkin itu saja Ustaz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Pak Diva, silakan Ustaz. Adapun hadis dengan lafaz siapa yang salat duha 12 rakaat maka akan dibangunkan surga untuknya, seingat saya adalah hadis yang lemah. Namun ada hadis lain yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, yang mengenai orang yang salat duha 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat sampai 12 rakaat. Ya, namun tidak hadir di kepala saya dan insyaallah akan saya sebutkan ya apa namanya beberapa saat insyaallah. Baik, mengangkat pertanyaan kembali dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terkait dalam masalah kerja di bank ribawi, bagaimana dengan orang yang sudah mengetahui ilmunya kemudian dia kerja di bank konvensional tersebut dan tetap bertahan dengan alasan anak-anak masih sekolah dan tidak punya keahlian lain sehingga akan lebih mudarat bila tidak bekerja. Bagaimana alasan seperti ini, apakah diperbolehkan? Jazakallah khair. Sebetulnya ya alasan seperti ini kalau kita perhatikan adalah alasan yang terlalu dibuat-buat. Kenapa demikian? Karena bekerja itu tidak harus ya di kantor atau di bank. Pekerjaan masih banyak sebetulnya. Kalau dia mau bersabar sedikit, insyaallah Allah akan berikan yang lebih baik dari itu. Dia bisa bekerja sebagai apa namanya penjual, ya, jualan dan yang lainnya. Kalau kita lihat, subhanallah, ya mereka-mereka yang Allah berikan kesabaran, ya, ketika dia berusaha untuk meninggalkan apa namanya pekerjaan yang tidak halal, ya, kemudian dia bertawakal kepada Allah. Ada bahkan berada dalam salah satu dari apa ikhwan kita yang sudah sangat tinggi ya kedudukannya sebagai GM, General Manager di salah satu bank konvensional. Setelah dia ngaji, subhanallah, ya dia bingung karena apa namanya rezekinya ternyata tidak halal. Dan ternyata juga ya memang menggiurkan sekali, bagaimana tidak? Jaminan itu ya dari sana sini dengan gaji yang sangat besar sekali. Tapi subhanallah, ikhwan kita ini ya diberikan oleh Allah kekuatan. Akhirnya dia tawakal kepada Allah dan alhamdulillah istrinya juga mendukung. Ya, akhirnya dia berusaha untuk sampai hari ini dia berusaha untuk mencari penghasilan sampingan. Walaupun kata dia kepada saya, walaupun tidak sebesar penghasilan dahulu, tapi ini lebih menenangkan hati saya. Subhanallah. Maka dari itu tampaknya kita harus siap untuk qanaah. Ya dengan sedikit dulu. Nanti kalau kita sudah terbiasa dengan yang sedikit dan kita sudah mulai terbiasa dengan sebuah pekerjaan dan sudah menjiwainya, insya Allah sedikit demi sedikit akan terdongkrak. Ya cuma butuh kepada kesabaran saja. Ya, dan disebutkan dalam hadis Allah Rasulullah SAW sabda, "Man taraka ya syai'an lillahi awadahu Allahu khairan minhu." Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan gantikan dengan yang lebih baik dari itu. Ya, dan Allah juga berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan kepada dia jalan keluar yang terbaik. Allahu a'lam. Baik, jazakallahu khair atas penjelasannya. Kami angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat. Berkenan dengan derajat hadis yang menyebutkan bahwasanya seorang sahabat yaitu Adi bin Hatim masuk Islam, kemudian Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya kalian yaitu orang-orang Nasrani telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan sampai selesai hadis tersebut. Pertanyaannya, apakah hadis itu sahih? Kemudian ada sebagian orang yang memahami bahwasanya hadis ini merupakan salah satu hujjah bagi orang-orang kaum muslimin atau ahlus sunnah atau para duat yang tidak mengkafirkan pemerintah, Ustaz, karena mereka menghalalkan riba, khamar dan beberapa maksiat yang jelas-jelas itu telah bertentangan dengan syariat Islam. Jazakallahu khair. Hadis itu dikeluarkan At-Tirmidzi dengan sanad yang hasan. Ketika turun ayat ittakhadhu ahbarahum ruhbanahum arbaba min dunillah wal masih ibn Maryam, mereka menjadikan rahib-rahib dan pendeta-pendeta mereka sebagai tandingan selain Allah. Maka Adi bin Hatim berkata, "Ya Rasulullah, lasna na'buduhum." Kami dahulu tidak menyembah mereka. Kata Rasulullah, "Bukankah mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan lalu kalian pun menghalalkannya? Bukankah mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan lalu kalian pun yang mengharamkannya?" Ya, kata Adi bin Abi Hatim, "Betul. Itulah ibadah mereka," kata Rasulullah. Nah, ada dalam memahami hadis, tentunya kita juga harus rujuk kepada pertama hadis-hadis dan riwayat-riwayat yang lain. Yang kedua, penjelasan para ulama tentang makna hadis tersebut. Seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan tentang masalah yang berhubungan dengan syirik taat. Kalau kita mentaati seseorang dalam berbuat maksiat kepada Allah, apakah otomatis orangnya itu pelakunya kita katakan kafir dan musyrik? Beliau mengatakan tidak. justru orang yang mentaati seseorang dalam maksiat itu ada tiga keadaan. Keadaan yang pertama, dia punya keyakinan bahwa orang yang dia taati ini punya hak untuk untuk menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan. Maka yang seperti ini jelas kafir murtad dari agama Islam. Keadaan yang kedua yaitu orang yang mentaati orang lain dalam maksiat, ya, disertai keyakinan bahwa seperti ini tidak boleh dan dia yakin bahwa dia di atas kemaksiatan, tapi dia mengikuti hawa nafsu misalnya, atau karena misalnya takut kehilangan rizki atau yang lainnya, maka orang seperti ini kata beliau tidak kafir tapi dia zalim, dia telah berbuat dosa besar, fasik. Keadaan yang ketiga kata Syekhul Islam, orang yang mentaati orang lain dalam kemaksiatan karena adanya syubhat, sehingga dia memandang itu bukan maksiat karena adanya dalil yang dia pandang itu bisa menyokong selama dia tidak mengikuti hawa nafsu dalam memahami dalil tersebut. Maka seperti ini kata beliau bisa jadi mujtahidun mukhti, salah dalam berijtihad, ya, sehingga Allah masih memaafkan orang seperti ini. Ya apalagi kalau ternyata dia mentaati orang lain dalam berbuat maksiat karena kebodohan dan ketidaktahuan dia, maka pada waktu itu al-udzur bil jahl, diberikan uzur karena kebodohan dia. Ya. Maka dari itu ikhwatul Islam, tidak setiap ya seseorang yang mentaati ataupun mentaati atau mengikuti peraturan yang ternyata bertentangan dengan syariat, kita kafirkan, tidak demikian. Wallahualam. Nah. Baik, jazakallah khair atas penjelasannya Ustaz. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pesan singkat berkaitan dengan beberapa derajat hadis. Yang pertama Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada hadis yang menyebutkan Allahumma ja'al sahla dan seterusnya, yaitu ya Allah mudahkanlah, sesungguhnya tidak datang kemudahan kecuali apa yang kau buat menjadi mudah. Bagaimana derajat hadis ini Ustaz, apakah bisa diamalkan dalam doa kita sehari-hari? Jazakallah khair. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali apa yang Engkau jadikan itu mudah. Dan Engkau ya menjadikan sesuatu yang sulit itu kalau Engkau kehendaki menjadi mudah. Hadis itu dikeluarkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya, Ibnu Sunni dalam Al-Mukhtarah, demikian pula Abu Nu'aim dalam Akhbar Asfahan. Dari jalan Hamad bin Salamah, dari Thabit, dari Anas, demikian. Dan sanadnya sahih. Wallahu'ala. Baiklah, jazakallah khair. Dan kita angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, di antara doa yang seringkali diamalkan oleh dan diajarkan kepada anak-anak kami di sekolah dan TPA itu perkataan doa setelah sebelum makan, Allahumma barik lana fi marozaktana wa kina azab an-nar. Apakah derajat hadis ini sahih dan bisa diamalkan? Jazakallah khair. Ini memang subhanallah ya, sangat-sangat terkenal sekali ya doa ini. Allahumma barik lana ya fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Para ulama hadis ya menjelaskan tentang hadis tersebut, di mana seingat saya hadis ini termasuk hadis yang dikategorikan hadis yang lemah. Ya, hadis ini termasuk hadis yang dikategorikan hadis yang lemah. Allah barik lana fima razaqtana wa qina adzaban nar. Ya Allah, berkahi kami ya dalam apa-apa yang Engkau berikan rizki kepada kami, ya, dan peliharalah kami dari azab neraka. Seingat saya, hadis tersebut adalah hadis yang dinyatakan sebagai hadis yang lemah, ya. Cuman untuk kejelasan atau apa penjelasannya insyaallah menyusul. Baik, jazakallah khair Ustaz. Kemudian kita angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari pendengar kita Ustaz, mengapa banyaknya majlis-majlis zikir yang ada di wilayah Jakarta khususnya, dan seringkali amalan-amalan zikir ini kita dapatkan dihadiri juga oleh tokoh-tokoh masyarakat. Namun ketika kita tilik kepada sunnah Rasulullah, ternyata tidak ada pengamalan atau tidak ada contohnya di Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kebanyakan kaum muslimin melihat siapa di belakang majlis itu adalah mereka yang mengaku ahlul bait, sehingga mereka meyakini akan kebenarannya. Bagaimana menanggapi fenomena yang ada seperti ini Ustaz? Jazakallah khair. Ikhwatul Islam, menanggapi fenomena seperti ini adalah kewajiban kita dengan yaitu betul-betul tajridul mutabah, ittiba' ya, kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa yang difahami dan diamalkan oleh para sahabat. Ya, terlebih telah ada riwayat-riwayat bahwa para sahabat mengingkari zikir secara berjamaah seperti itu, seperti riwayat Abdullah bin Mas'ud. Ya, yang telah saya jelaskan akan kesahihan riwayat tersebut. Ya, di mana Abdullah bin Mas'ud mendapati beberapa kaum apa beberapa orang yang berkumpul kemudian berzikir dipimpin oleh satu orang dan dikomandai. Ya, apabila komandannya berkata subhanallah 100 kali, mereka pun yang mengucapkan subhanallah 100 kali. Ya, bersama-sama dengan suara. Maka kemudian ya, apa yang terjadi? Abdullah bin Mas'ud mengingkarinya. Dan ternyata yang mengingkari zikir berjamaah bukan hanya Abdullah bin Mas'ud, tapi juga Umar bin Khattab. Demikian pula Khabbab bin Al-Arad, tiga sahabat besar termasuk sabiqun al-awwalun yang mengingkarinya, dan para sahabat yang lain pun tidak mengingkari perbuatan para sahabat ini, sehingga menjadi ijma' mereka. Ya, maka dari itu berpegang dengan keumuman hadis-hadis tentang majlis zikir tidak bisa kita tidak bisa kita terima. Kenapa? Karena hadis itu umum, tidak dijelaskan bagaimana tata caranya. Ya. Hadis tersebut umum, tidak dijelaskan bagaimana tata caranya. Tidak disebutkan dalam hadis-hadis tersebut bahwasanya itu dipimpin oleh satu orang. Ya, sementara telah ada hadis-hadis atau asar-asar yang mengingkari dari karangan para sahabat, ya, kalau majlis itu dipimpin oleh seseorang, ya, kemudian ya diajakkan majlis-majlis yang seperti kita lihat seperti di zaman ini. Maka kewajiban kita adalah yang pertama adalah menyelamatkan diri kita, terpenting itu dulu. Jadi kita sendiri aja dulu, ya. Kemudian kita ingatkan saudara kita, kerabat kerabat kita, istri kita, keluarga kita. Kemudian kita sampaikan kepada teman-teman kita semampu kita. Allahu a'lam. Nah. Baik, jazakallahu khair. Kita angkat kembali pertanyaan berikutnya dalam masih dalam berkaitan dengan derajat hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau tanya, ada ummahat yang menyampaikan bahwasanya bila seorang wanita yang sudah melahirkan maka tidak atau dilarang untuk pulang ke rumah orang tuanya terlebih dahulu. Saya belum menemukan hadis tentang masalah seperti itu. Ya, dan alasan kenapa dilarangnya kenapa juga tidak dijelaskan. Nanti insyaallah mudah-mudahan ya bila ada waktu kita coba untuk mencari hadis itu. Nah. Baik, jazakallahu khair. Kami berikan kesempatan bagi pendengar saja yang ingin bertanya secara langsung di 0218236543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Dari Abu Sausan, Ustaz Ahi. Di mana, Pak? Di Cilangsi. Silakan, silakan. Ini kaitan dengan kerja di bank tadi, Ustaz. Ini anak kan juga mantan karyawan bank konvensional. Cuman ini karena sudah beberapa bulan, lebih dari setengah tahun ini belum dapat kerja lagi. Sementara untuk berdagang, untuk berwirausaha juga belum siap mental, modal, dan ilmu. Gitu. Nah, ini kemarin anak dapat tawaran bekerja dari salah satu bank syariah yang induknya awalnya itu bank konvensional juga. Itu seperti yang sudah anak pelajari dari beberapa tulisan, salah satunya dari Ustaz Arifin Badri. Itu bahwa bekerja di bank syariah juga sebaiknya dihindari karena di situ masih ada praktek ribawi. Cuman secara empiris praktek ribawi di bank syariah tersebut belum saya jumpai secara real. Nah, ini bagaimana hukumnya kalau saya sementara menerima pekerjaan tawaran dari bank syariah tersebut, Ustaz? Mohon penjelasannya. Naam, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, Pak. Silakan, Ustaz. Allahu'alam. Baik, semoga Allah berikan kemudahan Bapak, dan kita berikan kesempatan kembali bagi pendengar roja di 0218236543. Silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Dengan Bapak Aceh di Jepirup. Silakan, Pak. Ini Ustaz, ada pernyataan di tentang Abu Jahal yang diringankan disiksa kuburnya karena bergembira ketika Rasulullah lahir. Nah, atas dasar inilah orang-orang yang mungkin biasa melaksanakan Maulid Nabi berhujah tentang ini. Bagaimana kedudukan hadis tersebut dan bagaimana relasi antara pernyataan tadi Ustaz. Mohon tanggapannya. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis tersebut dihukumi oleh Ibnu Jauzi sebagai hadis palsu. Demikian pula Syekh Albani menyatakan bahwa hadis ini tidak ada asalnya. Maka dari itu tidak bisa dijadikan hujah. Wallahu a'lam. Baik, jazakallah khair atas jawabannya. Kita berikan kesempatan kembali bagi pendengar roja di 021-823-6543. Halo. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Pak? Dengan Nazar di Jambi. Silakan, Pak Nazar. Saya mau bertanya mengenai tentang hadis yang mengatakan tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Nah, apakah hadis ini sahih? Jika hadis ini sahih, tidak pernah saya dengar seorang ulama besar jebolan dari Cina. Bahkan di negara Cina sekarang bukan ilmu agama yang maju, melainkan teknologi, pengobatan, dan lain-lain sebagainya. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Pak Nazar. Silakan. Utlubul ilm walau bisin. Ya. Adalah hadis batil. Sebagai dikatakan oleh Syekh Al-Bani rahimahullah juga di dalam silsilah hadis as-sahih ad-da'ifah wal-mudu'ah. Ya, hadis ini adalah termasuk hadis yang batil. Nanti akan dibacakan di hadis 416, ya. Jadi insyaallah akan kita bacakan insyaallah dalam hadis dalam kitab silsilah hadis dhaifah. Nah. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz. Kita berikan kesempatan kembali bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Namun sebelumnya ada satu pertanyaan dari pendengar kita. Tadi dikatakan kutubus sunnah, Ustaz. Apakah makna sunnah dalam kitab itu? Kutubus sunnah. Kutubus sunnah artinya kitab-kitab yang dikumpulkan padanya hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab sunnah dengan hadis itu ya sebetulnya maknanya hampir serupa. Ya, hadis adalah sunnah dan sunnah adalah hadis, tidak ada bedanya sebetulnya. Ya, maka yang dimaksud dengan kutubus sunnah yaitu kitab-kitab yang dikumpulkan padanya sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah. Baik, kita angkat kembali pertanyaan berikutnya. Ada pendengar kita yang bertanya dari Bapak Niko di Wonogiri. Ustaz, saya baru belajar manhajus salaf. Dan apakah ikhlas karena Allah itu berarti kita mengharapkan pahala yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak yang lainnya, Ustaz? Jazakallahu khair. Iya, ikhlas adalah mengharapkan wajah Allah semata. Mengharapkan apa yang ada di sisi Allah berupa surganya, itu adalah merupakan ikhlas. Ya. Maka yang semakna dengan ikhlas yaitu mengharapkan apa? Ya, apa namanya? Yang merupakan konsekuensi daripada keridhaan Allah, yaitu surganya dan dijauhkan dari api neraka. Karena itu adalah merupakan konsekuensi daripada ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ketika seseorang berharap pahala, ya, maka dia sudah ikhlas. Ketika seseorang berharap dihindarkan dari api neraka, dia pun berarti sudah ikhlas. Ya. Tidak seperti yang dikatakan oleh sebagian orang, katanya kita beribadah itu bukan mengharapkan pahala tapi mengharapkan keridhaan Allah semata. Ini jelas perkataan yang batil. Kenapa demikian? Karena mengharapkan pahala adalah merupakan konsekuensi dari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mungkinkah Allah ya memberikan pahala kepada orang yang kepada sementara Allah tidak ridha kepada dia? Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ya man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan ihtisab, yaitu talabul ajar, mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya. Maka dari itu ya, hakikat ikhlas yaitu mengikhlaskan agama kita kepada Allah, mengharapkan hanya wajah Allah, tidak mengharapkan pujian manusia ataupun keuntungan dunia. Nah. Baik, saat kita berikan kesempatan untuk penelpon kembali. Silakan. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo. Baik. Terputus, kami angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Wahid di Bogor. Ustaz, apakah ada larangan tidur dengan posisi kaki menyelonjor ke arah kiblat? Saya belum menemukan larangan tentang masalah itu. Ya, tidur menghadap ke kiblat. Mungkin nanti insyaallah kita akan cari apakah ada atau tidak. Barangkali ini berhubungan dengan adab saja. Ya, yang dilarang itu tidur dalam keadaan telungkup. Kalau itu jelas hadisnya, ya, Rasulullah SAW pernah melihat seorang sahabat yang tidur telungkup di atas perutnya. Lalu Rasulullah SAW mengatakan tilka dij'atu syaitan, itu adalah merupakan tidurnya gaya tidur setan. Ya. Maka cara-cara tidur seperti ini jelas dilarang. Ini saja saya kira cukup ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Apabila ada kesalahan itu dari saya dan dari syaitan, dan apabila ya ada kebenaran, maka itu semua dari Allah. Dan saya mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak apa namanya berkenan di hati. Ini saja. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.